الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخواني بارك الله فيكم kita melanjutkan membaca kitab Riqaq atau kitab Ar-Raqaiq dari Sahih Al-Bukhari. Pada bab yang ketujuh dari kitab Riqaq, babu ma yuhbaru min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Kemarin kita sudah membaca dua hadis dari bab ini. Bab yang perlu diwaspadai dari zahratid dunya, husniha wa bahjatiha, keindahan dan gemerlapnya dunia. Wa tanafusi fiha, dan perlombaan, persaingan di dalamnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa hadis. Kita membaca dua hadis sudah di pertemuan yang lalu. Kesempatan ini insyaallah kita baca hadis-hadis yang masih tersisa. Qala rahimahullah haddatsana Ismail qala haddatsana Malik Ismail bin Ulayyah keponakan dari Imam Malik. Malik bin Anas imam Darul Hijrah. An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id bin Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ahadul Muktsirin fil hadis as-sab'ah. Salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Annahu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna aktsara ma akhafu 'alaikum, yang paling banyak aku khawatirkan menimpa kalian, ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh, barakah-barakah bumi yang Allah keluarkan untuk kalian, keberkahan-keberkahan dari bumi yang Allah keluarkan untuk kalian. Qila wa ma barakatul ardh? Ada yang bertanya kepada beliau SAW, apakah itu keberkahan bumi? Qala zahratud dunya. Rasulullah SAW menjawab, barakatul ardh menafsirkannya dengan zahratud dunya, ay husnuha wa bahjatuha, keindahan dunia dan gemerlapnya dunia. Faqala lahu rajul. Maka ada seorang sahabat yang bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimana barokah itu kan kebaikan. Yang namanya barokah itu dari asal katanya apa? Al-birkah. Dikasrahkan baknya al-birkah yang maknanya al-khawb. Ya, yang maknanya adalah telaga yang airnya melimpah dan tidak pernah berkurang. Sehingga barokah itu kasratul khair wa dawam. Yang namanya barokah itu sesuatu yang dikatakan barokah jika dia memiliki banyak kebaikan dan kekal kebaikannya. Ya. Kebaikannya berlimpah dan terus mengalir. Ini bumi oleh Rasulullah SAW disebut barokah. Tetapi Rasulullah SAW khawatir keberkahan itu, kebaikan yang berlimpah dan terus mengalir itu menimpa umatnya. Maka ada sahabat yang ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu memahami bahwa barokah itu maknanya kebaikan yang melimpah dan terus mengalir, kenapa mesti Rasulullah khawatir? Jangan-jangan Dari keberkahan itu ada apa? Ada kejelekannya. Ya. Katanya, hal ya'ti al-khairu bisyar. Mungkinkah ya Rasulullah? Kebaikan itu datang mengusung kejelekan. Fasamitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ya. Demi mendapat pertanyaan itu beliau diam. Hatta wanantu anahu yunzal alaihi. Kata Abu Sa'id, aku yakin beliau sedang menerima wahyu. Tsumma ja'ala yamsahu an jabini. Kemudian setelah menerima wahyu Rasulullah sallallahu mengusap ya keningnya. Faqala aina sa'il. Kemudian beliau berkata, aina sa'il. Di mana penanya itu? Qala ana. Orang tadi menjawab, saya ya Rasul. Qala Abu Sa'idin, laqad hamidnahu hina tala'a lidzalik. Kami memuji orang itu ketika dia bertanya, kemudian dia mengaku bahwa dirinya yang bertanya. Qal Rasulullah SAW menjawab, la ya'ti al-khairu illa bil-khair. Rasulullah menjelaskan yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah mengusung kecuali juga kebaikan. Ya. Nah, ini kaidah. Ketika seseorang melihat dan masih samar baginya, ini kebaikan atau bukan? Ini kebenaran atau kekeliruan? Ketika dia masih samar baginya, maka dia lihat, ya, seri berikutnya. Sebab kata Rasulullah SAW, la ya'ti al-khairu illa bil-khair. Yang namanya kebaikan, tidak lain dia hanya akan membawa apa? Kebaikan juga. Ya. Kalau di seri berikutnya itu adalah baik, maka berarti yang dibawa oleh orang itu adalah kebaikan. Tetapi kalau di seri berikutnya ternyata orang-orang yang mengikutinya itu menjadi semakin parah, menjadi semakin jelek, maka berarti apa yang dia serukan itu adalah kejelekan, meskipun dibungkus dengan apa? Kebaikan. Ya. Yang namanya kebaikan itu tiada lain akan mengantarkan kepada kebaikan. Dia membawa kebaikan. Lalu kenapa Rasulullah SAW mengkhawatirkan barokah bumi itu menimpa umatnya? Ya, kemarin kita sudah tahu salah satu jawabannya bahwa ya, kekhawatiran beliau itu adalah umat ini menghadapi kebaikan-kebaikan dunia itu seperti Bani Israel yang ketika mereka dibukakan kepada mereka pintu-pintu rizki yang luas, seluas-luasnya, lalu mereka saling bersaing, saling berlomba, kemudian timbul kebakhilan satu dengan yang lain, dan akhirnya muncul kerusakan di antara mereka, dan binasalah mereka. Ya, ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, kembali lagi bukan permasalahannya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah zat dari harta duniawi, kenikmatan duniawi itu sendiri, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam kitabnya, wa ma bi mati rabbika fahaddits. Ya. Nikmat apapun yang Allah berikan kepadamu, maka sebutlah. Ya. Jadi bukan kepada zat kenikmatan duniawi yang Allah berikan. Bukan, apalagi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai apa? Barokatul ardh. Ya, barokah bumi. Ya. Rasulullah juga menyatakan, la ya'ti al-khairu illa bil-khair. Ya, kebaikan tidak lain akan mendatangkan juga kebaikan. Ya. Akan tetapi, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari umatnya itu adalah kekeliruan mereka di dalam menyikapi kebaikan, menyikapi barokah bumi ini. Ya. Kekhawatiran beliau tidak lain adalah hal itu. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan inna hadzal mal, ya, alasan kekhawatiran beliau. Sesungguhnya harta ini khadiratun khulwah. Ya. Segar, hijau dan manis. Wa inna kullama anbata ar-rabi'u yaqtulu habatan aw yulimu. Dan bahwasannya setiap rerumputan yang ditumbuhkan oleh aliran air yaqtulu habatan aw yulimu itu bisa menyebabkan kematian suatu binatang yang memakannya karena kekenyangan au yulim, ya, atau hampir-hampir mendekati kematian, ya, kritis kondisinya bagaimana, ya, antum perhatikan aja, kalau di sini kambing yang digembalakan di alam bebas, ya, ketika hujan datang, ya, rerumputan akan tumbuh dengan subur, hijau, segar. Ya. Mereka tidak peduli kadang binatang itu. Pokoknya makan terus, tidak peduli. Ya. Sehingga di antara mereka, ketika kekenyangan, ada yang mati kekenyangan. Tidak bisa lagi memproses apa yang telah dimakannya. Ada di antara mereka yang tidak mati. Tetapi apa? Kritis kondisinya, karena kekenyangan. Ya. Ini permisalan. Permisalan apa? Orang yang berlebihan di dalam mengambil harta duniawi yang Allah sediakan ini. Ya. Ketika dibuka luas, seluas-luasnya, orang terkadang tidak peduli. Ya, dia tumpuk terus, dia ambil terus. Ya. Dan menimbulkan sifat bakhil. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia melarang, mencegah hak-hak, menghalangi hak-hak dari harta tersebut. Fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Dalam harta mereka, kata Allah SWT, orang-orang yang diberi harta, dalam harta mereka itu ada hak bagi siapa yang meminta dan orang-orang yang miskin, yang fakir, yang terhalangi dari mendapatkan harta seperti mereka. Ketika seseorang itu berlebihan sampai melampaui batas dan mengumpulkan harta duniawi yang Allah bukakan baginya, kemudian dia keliru menyikapinya sampai dia menghalangi hak orang lain dalam harta tersebut, maka kondisinya seperti ini. Seperti binatang yang dilepas di padang rumput yang baru segar-segarnya. Ya, setelah datangnya hujan. Ya, subur-suburnya. Ya, di antara mereka ada yang mati kekenyangan, ada yang kritis karena kekenyangan. Nah, illa aqilatul qadirah, kecuali binatang yang makan di rerumputan yang masih, ya, bercampur antara yang kering dengan yang segar, antara yang kering dengan yang basah. Masih bercampur, ya, belum subur semuanya, belum hijau semuanya, belum segar semuanya, tapi masih bercampur-campur sehingga dia harus memilah-milah, ya, ketika mengkonsumsi rerumputan itu dia masih memilah-milah, ya. Maka biasanya binatang yang seperti ini dia tidak akan berlebihan, ya, makan sehingga juga tidak akan apa, mati kekenyangan, ya. Akalat, dia akan makan secara memilih, ya, memilih-milih dari rerumputan yang tumbuh di situ. Hatta idza taddat khatirataha, sampai ketika sudah penuh dua pinggangnya oleh makanan, istakbarati syamsa, ya, dia berjemur, ya, istirahat, ya, dia istirahat, fastarab, ya, kemudian dia, ya, mengunyah dalam waktu yang lama, memproses, mencerna rerumputan yang dia makan, wasalatat, ya, kemudian dia, ya, membuang kotorannya dengan ringan, dengan gampang, wabalat, ya, dan membuang kencingnya. Summa adat, setelah normal kembali badannya, dia kembali lagi, ya, memilih dari rumputan-rumputan di padang kering itu yang bisa dia makan. Fakalat, dia melanjutkan makannya. Ya, ini permisalan orang yang hidup seimbang dalam dunianya. Ya, permisalan orang yang hidup seimbang dalam dunianya. Ya, masuk di dalamnya orang-orang yang zuhud. Ya. Antum mungkin belum melihat bagaimana, ya, kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu. Di antara mereka ada yang bergantian Umar bin Khattab yang nantinya jadi khalifah bergantian. Satu hari dia bekerja untuk dia makan, satu hari dia istirahat bekerja, dia duduk di majelisnya Rasulullah SAW untuk mengambil hadis, dia bergantian dengan sahabat yang lain. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Di antara para sahabat ada yang seperti itu. Ya. Sehingga dia tidak melalaikan sama sekali dunianya, tetapi dia juga tidak melalaikan, ya, akhiratnya. Ini permisalan orang yang seimbang dalam dunianya, ya. Termasuk juga orang-orang yang tidak dibukakan seluas golongan yang pertama, ya, dalam rezekinya. Dia bekerja memilah-milah yang halal, yang haram, dia pilah-pilah, berhati-hati. Ya. Kalau dia dapat, dia istirahat. Ya, dia nikmati, dia gunakan untuk memperbaiki dirinya seperti binatang ini, seperti unta ataupun kambing ini. Dia perbaiki dirinya, ya, beristirahat bukan tidur nyaman. Dia perbaiki dirinya, berjemur di bawah matahari supaya pencernaannya apa? Ya, normal dan lancar. Ya. Dia perbaiki dirinya. Sebagaimana seseorang yang muktasib, seseorang yang seimbang dalam, ya, mengambil harta duniawi, ketika dia dapatkan, dia istirahat untuk memperbaiki dirinya. Tidak dia pakai waktunya, sepanjang waktu hidupnya dia pakai untuk apa? Mengumpulkan harta duniawi, tidak. Ya. Tetapi dia pakai waktu hidupnya sebagiannya untuk apa? Memperbaiki dirinya. Wa inna hadzal mal hulwah. Dan sesungguhnya harta ini adalah hulwah, manis. Ya, sehingga direbutan. Ya. Mana akhadahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambilnya secara benar, ya, melalui cara-cara yang benar, sampai-sampai Umar bin Khattab, beliau ketika menjabat khalifah, ya, beliau mengeluarkan surat keputusan, ya, mengeluarkan keputusan, ya, agar dikeluarkan dari pasar orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Ya. Sekarang terbalik. Ya. Sekarang terbalik. Orang-orang yang belajar agama menyingkir sendiri. Ya. Pasar isinya orang-orang yang anti belajar agama. Zaman Umar bin Khattab dulu, beliau mengeluarkan surat keputusan, ya, supaya dikeluarkan dari pasar orang-orang yang tidak belajar agama. Mana akhadahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambil harta itu dengan benar, dengan cara yang benar. Wada'ahu bihaqqihi, kemudian dia infakkan, dia nafkahkan dengan benar. Ya. Dia infakkan, dia nafkahkan dengan benar. Fa'ni'mal ma'unatu huwa. Maka harta itu, ni'mal ma'unah. Harta itu adalah, ya, alat bantu yang terbaik. Ya. Al-ma'unah itu alat bantu. Ya. Ini maknanya bahwa harta itu tidak lain dikumpulkan oleh seorang yang mengumpulkan dengan cara yang benar dan menafkahkannya pada jalan yang benar. Dia menjadikan harta itu sebagai apa? Alat bantu dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya. Dia menjadikannya sebagai alat bantu. Sebagai wasilah. Ya, sebagai ma'unah. Bukan sebagai maksudah. Ya. Tapi ma'unah. Ya, alat untuk membantunya beribadah kepada Allah. Bukan maksudah. Bukan tujuan utama. Ya. Ini golongan pertama. Yang mengambil harta yang manis. Dia mengambilnya dengan cara yang benar. Yakni dia mendapatkannya dengan cara-cara yang hak, yang benar. Ya. Sehingga hal ini menuntut seseorang untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari hal-hal. Alhamdulillah sekarang sudah banyak buku-buku dalam bahasa kita yang menulis tentang hal itu. Ya, di antara yang bagus, yang terbit akhir-akhir ini ada buku Halal Haram Muamalat. Halal Haram Muamalat Kontemporer. Salah. Ya. Ditulis oleh siapa? Dr. Irwandi Tarmizi, kalau tidak salah. Iya, Dr. Irwandi Tarmizi. Saya lihat biografinya, ya. Beliau orang yang rajin belajar. Baru pulang 2011 kemarin dari Universitas Imam Suud Riyadh. Menulis buku Halal Haram Muamalat. Itu bagus sekali. Ya. Orang-orang yang tidak sempat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, bukan berarti dia kemudian putus asa. Ya. Tetapi yang wajib baginya berusaha semaksimal mungkin untuk dia bisa mengetahui bagaimana cara mengambil harta yang benar dan menghindari cara mengambil harta duniawi yang tidak benar. Ya. Demikian pula menginfakkan dengan benar. Ini menuntut, kalau seseorang tidak akan bisa dia mengaku saya sudah menginfakkan harta yang saya cari dengan keringat saya di jalan yang benar. Tidak bisa seseorang mengaku seperti itu kecuali dia telah mengetahui mana yang benar, mana yang keliru. Ya, sehingga membutuhkan pengetahuan dia untuk mengetahui mana yang benar, mana yang keliru. Membutuhkan ilmu agama. Ya, membutuhkan ilmu agama. Mana yang benar dan mana yang keliru di dalam menafkahkan harta. Sehingga benar-benar harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan untuknya, ini menjadi ni'mal ma'unah. Ya. Menjadi alat bantu yang terbaik. Wa in akhadahu bi khairi haqqih. Sedangkan apabila seseorang itu mengambil harta yang manis ini dengan cara tidak benar, kana kalladhi ya'kul wa la yashba'u. Maka perumpamaannya dia inilah seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Ya, orang yang apa? Orang yang rakus. Makan tapi tidak pernah kenyang. Ya, tiba-tiba mati kekenyangan seperti tadi. Ya, yaqtulu habaqan. Ya, tiba-tiba mati dia kekenyangan. Ya. Nasallahu salama. Ini dua permisalan, ya. Para ulama menjelaskan hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini dengan panjang lebar. Nah, masing-masing memiliki faedah yang berbeda-beda. Nah. Di antaranya kita baca sedikit, wa qala Zain ibn al-Munayyir fi hadzal hadis wujuhun min at-tasbihat badi'ah. Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, ya, membawakan beberapa tasbihat, ya, perumpamaan badi'ah yang sangat indah. Awaluha tasbihul mal wa numuwihi bin nabat wa buhurihi. Rasulullah SAW menyerupakan harta dan pertumbuhan harta itu dengan diserupakan dengan apa? An-nabat. Dengan tanaman wa buhurihi. Ya, dan tumbuhnya tanaman. Ya, ada gak tanaman yang abadi? Ya, tidak ada. Ya, seperti itu pula harta. Tidak ada yang abadi. Tahniha tashbihul munhamik fil iktisab wal asbab bil baha'im al munhamikah fil a'syab. Rasulullah SAW menyerupakan orang yang tenggelam dalam kesibukan mencari harta duniawi itu diserupakan dengan binatang ternak al munhamikah fil a'syab yang tenggelam di tengah-tengah rerumputan yang subur. Ya, dia terus tasbihul istiksar minhu wal iddikhar lahu bisyarrah fil akli wal imtila minhu. Rasulullah SAW menyerupakan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta duniawi kemudian menyimpannya diserupakan dengan syarrah fil akli wal imtila minhu. Ya, dengan orang yang dengan binatang yang keliru cara makan para rumputan dan kekenyangan dalamnya. Ya, kalian kenyangan dengan rerumputan itu. Warabiuha tasbiul kharij minal mal ma'a azamatihi fil nufus hatta ada ilang balagha fil bukhli bihi bima tatrahul bahimah minas sulah fafihi syarah badi'ah ila istigzarihi syar'an. Harta yang diagung-agungkan oleh setiap jiwa manusia apabila sampai kepada tingkatan ya menjadikan orang tersebut bakhil yang menghalangi haknya, maka apa yang keluar dari harta itu oleh Rasulullah SAW diserupakan dengan bima tatrahul bahimah minasulah, ya kotoran binatang, ya tadi diserupakan dengan kotoran binatang. Ya, di antara manusia ada yang mudah mengeluarkan hartanya, ya, memanen buah dari harta duniawi yang dia kumpulkan, sebagaimana di antara binatang ada yang mudah ya, mengeluarkan kotorannya. Sebagian mereka ada juga yang kesusahan ya, untuk memanen buah harta duniawi yang dia kumpulkan. Ya. Dan masih banyak lagi. Ini faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Yang intinya, barakallahu fikum, meskipun harta duniawi disebut kebaikan, harta duniawi disebut sebagai apa? Barakatul ard. Ya, keberkahan bumi. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya dari harta duniawi itu adalah apa? Keliruan di dalam menyikapinya. Kekeliruan di dalam menyikapinya. Sehingga manusia terbagi-bagi menjadi banyak ya, macam dalam menyikapi harta duniawi ini. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diselamatkan dari kekeliruan di dalam menyikapi harta yang Allah bagikan kepada kita. Hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Qala sami'tu Aba Jamrah. Qala haddatsani Zahdam ibn Mudarrib. Qala sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi SAW. Annahu qala. Nabi SAW. Beliau bersabda khairukum qarni. Yang terbaik di antara kalian adalah generasiku. Tsumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya. Ya, ini pujian Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan para sahabat, ya, kemuliaan keluhuran para sahabat dan juga generasi tabi'in, generasi yang belajar ilmu langsung dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga merupakan dalil yang wajibnya untuk mengikuti mereka, mengikuti cara beragamanya mereka. Ya. Rasulullah SAW mengatakan khairukum, ya, mufrad mudhaf, mufidul umum, ya, kebaikan yang terbaik di antara kalian. Maka kebaikannya umum, kebaikan di dalam dunianya, kebaikan di dalam apa? Agamanya, kebaikan di dalam amalnya, kebaikan dalam ilmunya, kebaikan di dalam dakwahnya. Ya. Ini adalah para sahabat dan generasi tabi'in. Tidak ada kebaikan yang tidak dimiliki oleh mereka. Qala Imran, fama adri. Qala Nabi SAW, ba'da qawlihi maratain aw thalathan. Imran bin Husain ragu. Apakah Rasulullah SAW yang mengatakan, thumma ladzina yalunahum ini dua kali ataukah tiga kali. Thumma yakunu ba'dahum qawmun. Kemudian lahir generasi berikutnya. Yashhadun wala yustashhadun. Ya, mereka mau bersaksi meskipun tidak diminta untuk menjadi saksi. Wayakunun walayutamanun. Mereka berkhianat ya, dan mereka tidak bisa memegang amanah. Wayangturun walayupun. Mereka mudah sekali bernazar, tapi tidak pernah mereka tunaikan. Wayadharu fihi musliman. Dan nampak di tengah-tengah mereka orang-orang yang siman, orang-orang yang apa? Gemuk. Ya, orang-orang yang gemuk. Ya. Ini hadis dijadikan oleh para ulama ya, salah satu sandaran bahwa ya, gemuk, kegemukan karena duniawi ini juga satu hal yang tercela. Ya. sampai-sampai para ulama mereka menulis kitab-kitab tentang musiman, Tamul Bukhli, Wasiqol, hadis-hadis yang berisikan hadis-hadis dan afar dari para ulama salafus saleh yang berisikan celaan terhadap gemuk, celaan terhadap apa? Kebakilan dan kegemukan, ya identik, ya kebakilan dengan kegemukan. Nah, bukan secara zat, ya bukan secara apa? Secara zat, tetapi mereka bisa gemuk karena tadi, ya karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya. Ya. Mereka mau menjadi saksi tanpa diminta. Ya, artinya mereka terbiasa untuk berdusta. Mereka selalu berkhianat terhadap amanah. Mudah sekali mereka bernazar. Ya, antum perhatikan kalau di pasar-pasar, mudah sekali orang bersumpah. Ya, mudah sekali orang bersumpah, tapi tidak pernah ditunaikan sumpahnya. Nah, wa yadhhar fihi musliman. Ya. Ini juga salah satu keterkaitannya hadis ini dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa di antara ciri-ciri generasi yang muncul dan jauh dari generasi sahabat, dari kebaikan mereka adalah persaingan mereka dalam duniawi, sampai persaingan dalam duniawi itu nampak sekali dalam fisik-fisik mereka. Ya, mereka apa? Mereka gemuk. Ya. Haddatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-A'mash an Ibrahim an Abidah, ya, Abidah Salmani, an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi SAW annahu qala, dari Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Ya. Thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi tabi'in dan atba'u tabi'in. Ya. Ini dalil wajibnya bermanhaj salaf. Ini dalil wajibnya bermanhaj as-salaf. Ya, sebab Rasulullah SAW telah merekomendasikan mereka itu adalah khair. Ya, manhaj mereka adalah manhaj yang terbaik. Ya, agama mereka yang terbaik, cara beragama mereka, ilmu mereka, dakwah mereka, ya, sikap mereka terhadap dunia juga yang terbaik. Tsumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasdiqu syahadatuhum aymanahum. Kemudian datang generasi berikutnya jauh setelah mereka, ya, generasi yang persaksian mereka mendahului sumpah-sumpah mereka. Ya. Artinya berdusta, ya, persaksian secara dusta. Wa aymanuhum syahadatahum, dan sumpah mereka mendahului saksi persaksian mereka. Ya. Artinya dia, ya, bersumpah palsu. Ya. Yaminul ghamus, bersumpah palsu. Nah, ya, ini melengkapi hadis yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kalau Imam Al-Bukhari haddatsana Yahya bin Musa, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Ismail an Qais, qala sami'tu Khabbaban, Khabbab al-Arq. Ya. Wa qad iktawa yawma idzin sab'an fi batnihi. Khabbab al-Arq ini, ya. Dikai, ya, diobati dengan besi panas di perutnya dalam peperangan sampai 7 tempat. Ya. Wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bil maut. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian, niscaya sekarang ini aku akan berdoa untuk meminta kematian. Ya. Ini 6 hadis menunjukkan tentang haramnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kematian kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Di antaranya ketika seseorang itu sudah maksimal, dia khawatir, yang sudah berusaha maksimal tapi dia masih khawatir, ya, dengan banyaknya fitnah. Ya, dengan banyaknya fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang mengelilinginya. Nah, sementara dia sudah berusaha maksimal, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain, yang meminta kematian. Ya, di antara lagi ketika dia sudah menderita sakit yang sangat parah, ya, yang sangat parah, tidak bisa lagi, ya, punya harapan untuk untuk sembuh, kecuali semakin parah, dia khawatir akan merusak agamanya, merusak keimanannya, sakitnya tersebut. Ya. Dan masih ada beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Inna ashab Muhammadin madu. Para sahabat sudah meninggal, para sahabat Nabi SAW sudah meninggal mereka. Waram tangkushumud dunia bisyai. Dunia sama sekali tidak mengurangi mereka. Ya, tidak mengurangi agama mereka, tidak mengurangi akhlak mereka, tidak mengurangi ibadah mereka, tidak mengurangi ilmu mereka, dakwah mereka. Ya. Mereka meninggal dalam kondisi seperti itu. Ini juga salah satu ya, wujul khairiyah. Salah satu bentuk kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat yang oleh Rasulullah SAW tadi disebutkan khairun nas qarni. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, para sahabat. Ya. Dunia sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Ini harta duniawi tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Ya, tidak mempengaruhi ibadah mereka, tidak mempengaruhi akhlak mereka dan seterusnya. Wa inna usibna minad dunya ma la najidu lahu mawdhi'an illa turab. Sementara sekarang ini kita kata Khobab, ya dia termasuk sahabat Nabi SAW yang panjang usianya. Dia mengatakan kepada para muridnya, sementara kita sekarang ini usibna minad dunya, benar-benar kita diuji dengan dunia, dengan harta duniawi yang melimpah, ma la najidu lahu mawdhi'an illa turab. Sampai-sampai kita sulit untuk menghindar dari fitnah harta duniawi. Ya, kecuali kematian. Ya, seorang baru akan bisa selamat dari fitnah duniawi. Ketika itu kata Khobab, di zaman beliau masih hidup ya, di zaman sahabat, yang Rasulullah SAW juga masih yang menyatakan itu masih termasuk generasi yang apa? Yang terbaik. Ya, tapi Khobab sendiri merasakan sudah sempit. Ya, bumi itu sudah sempit baginya dengan dibukanya harta duniawi. Mereka memandangnya sebagai fitnah. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan. Nah, seperti ini. Wa inna usibna minad dunya ma la najidu lahu mawdhi'an illa turab. Sekarang ini kita diuji dengan harta duniawi yang kita tidak punya jalan keluar untuk menghindar kecuali dengan apa? Dengan kematian. Nasallahu salamah. Ini juga contoh ya dari salaf Khabbab bin al-Arth radhiyallahu taala anhu, bagaimana cerdasnya para sahabat yang menyikapi harta duniawi. Para sahabat yang lebih dulu meninggal, harta duniawi yang melimpah sepeninggal Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW sudah sabdakan, kita sudah baca hadisnya ya, di kesempatan yang lalu ya, bagaimana Rasulullah beritakan bahwa harta duniawi ini akan dibuka seluas-luasnya bagi umat beliau sepeninggal beliau ya, tetapi hal itu ternyata tidak membuat ya, para sahabat berkurang sedikit pun dari amal-amal kebajikannya, amal-amal akhiratnya. Ya. Sedangkan di antara mereka yang masih hidup, ya, mereka hidup dalam keadaan apa? Takut, khawatir, ya, terkalahkan oleh fitnah duniawi. Maka orang-orang sesudah mereka, terlebih kita di zaman kita ini, ahra wa aula wa ahakku, ya, untuk khawatir, ya, lebih utama untuk khawatir, untuk berhati-hati dari fitnah harta duniawi. Ya, nas'allahu taufiq, wassalamu ala afiyah. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.